Lu sebab kinanti iki kudu keras sampean, ora ono hak asasi manusia. Bocah wayah ngaji ora ono apa-apa, wae tampile ora kulo ngaji, uncalno pengajian. Bar ngaji jak ning Indomaret apa ning Alfamaret monggo. Ning ngenteni bar ngaji nang pasar malam pokoke ning bar ngaji wayah ngaji ora ono hak asasi. Pak. Soal iki nanti kok ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap. Ndablek ora kena diulang. Apa meneh bar sinom tembange asmara? Ora mulai ketaman asmara jatuh cinta sae kok sing rasa coklat. Anane meng selfie ku mah. Lainnya para asmoro dono tembangi gambuh bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rapi. Nebes bar rapi kesusul tembang dandangku, gulo dandang niku pahit, gulo legi oleh bojo bagus ganteng duit yake oyo gulo oleh bojo rupa relek rata uang di duit senengan ngeramal togel lagi pahit oleh dandang. Mulut dandang gulo niku tembang manis pahitnya kehidupan. Lewis bar menungso ngalami tembang dandang gulo menungso mlebu neng tembang dur durmon di dharma bakti muridmu gedang metuwa iku pakan manuk telem metuwa iku pakan condot woy menungso apa tenaga mundi sing buat dharma baktekno ilmu mundi sing buat dharma baktekno banda mundi sing buat dharma baktekno urip ranang berdharma bakti menungso bakal kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahmu mungkur dengkul wis mulai linu untuk wis mulai pro prodol pangkur kita maune mangan salak isine kletak pecah saiki mangan jatah untune copot pal-palan setino ping 5 kuat saiki ku perputih ra kelem atus melet melet mulai hati-hati pangkur ya sing nom-nom sing tatomu saiki naga mangap ning dodho nggih sesune wis mengkeret dadi gambar cacing nang mungkur pangkur sing mau nih gambar gagah manuk gagak atau manuk garuda yang ini kok masih mengkerti tadi prit masih kuwayai pangkur nang mungkur nela nang mungkur hati-hati ya nang lebu mejit kuno rakyat nang setahun pisan rioyo nang lebu jumatan nang lungo maghrib dok monggo pokoknya sepenting nang mungkur lebu mejit orang nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sopan nih terakhir tembangnya pucung menungso kimeng dipocong suhu-suhu bah atok lebok ke lawang ciut mulu wong tuwek jenengi buyut siap-siap lebu lawang ciut penduk malaikat mongkar nakir takoni merebuka Allah Rabbi Allah Allah Allah Allah Allah apa pak muni Allah Allah tahan kali malaikat rokim ojo ojo ojo ditapu lagi muni Allah raisa ijo wilat pono roko orang ngalih batak gue ini corok diulang ya hayu ya kayu betul nih ya kayu ya kayu nabis kelem belajar wes lah ngerono ngaji teko angkok turu ya rapopo nih melek berarti matane ngaji kupingi ngaji lah nih turu ya berarti bokongnya dok sing ngaji lagu-lagu ini nang belajar nih ono toreko nang melu sampe anjo nang daftar karo kini yai kula derek toreko wiritane ping pinten yai ping 100 nah kuat yai kulo kuwate ping 5. Lah sing 95 panjenengan sing nanggung. Panjenengan kan mursid. Panjenengan kan sopir, kulo kan penumpang. Penumpang niku ngertine turu ngorok tekan got. Ngono. Lah niku carane Mbah. Lah niku ngendalane sing ra gelem kan belajar takoni merebukan. Hah? Merebukan. Hah, wong ora tau sinau. Hae, canggah kulo niki melet sampean karo malaikat. Langsung wedi golah telu akhir jenenge wareng cemplung nang neraka diudeg ngangkat gantung kaya siwur tutuki meneh modal madil keterangan bodol digecek ajur mumur kaya ketebogo basa mule pangkate anak menungso anak bapak si mbah buyut canggah wareng udeg-udeg gantung siwur keterangan bodol ketebogo basa yo wedi ta yo meneng wong wedi kok apa yo lho ngene iki ditenono esuk petuk-petuk ayo ngono saiki rum petuk saiki lagi pangkur kok urung megat terus kok sing nom-nom lagi sinom malah petakilan kok ngono ora apa-apa sinom anggap ora cawe tok suwi-suwi wong cah sinom